sunyi ku impikanmu, ku lukiskan kita bersama, namun selalu aku bertanya, adakah aku di mimpimu? Di hatiku terukir namamu, cinta rindu beradu satu, namun selalu aku bertanya, adakah aku di hatimu? Telah ku nyanyikan alunan-alunan senangku, telah ku bisikan cerita-cerita gelapmu, telah ku sedikit saja.